Pelajaran tajwid di halaman 22, 23, 24 ini tentang macam-macam idgham. Nah loh, ada idgham lagi. Idgham yang mana lagi ini? Nah, sudah saya jelaskan bahwa belajar apapun harus kafah, harus lengkap, harus sempurna. Karena salah-salah tidak sempurna nanti memahaminya salah. Maksudnya apa? Ya, kata Pak Hadi, kalau Pak Hadi ini kan tidak melihat Bu Hanifah ini. Ini juga jamaah majelis ta'alim, ada juga yang dari Depok, ada Bu Heni, banyak yang tunanetra. Jadi kalau beliau ini diajarkan gajah itu apa? Suruh diraba, raba mana gajahnya dipegang gitu ya. Mulai dari kakinya, belalainya, ekornya, badannya. Kalau yang diajarkan sama Pak Hadi ini, gajah ini tolalainya aja, belalainya aja, gajah apa panjang gitu kan. Kalau diajarin gajah itu ekornya panjang, oh iya gajah itu yang panjang ekornya. Kalau dipegang badannya, oh iya gajah itu yang tinggi, badannya gede. Nah loh, pas melihat orang yang gede badan, ini gajah. Nah loh, marah nanti orang ya. Nah, jadi harus lengkap sempurna. Begitupun dalam memahami ilmu tajwid. Karena umumnya orang mengenal hukum idhar, idgham, ifa itu ya hukum nun mati atau tanwin itu. Ternyata masih ada yang lainnya. Yang lain mana? Ya pokoknya idgham itu kalau memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya itulah idgham. Nah, yang umum yang sudah kita pelajari dimulai halaman 14, 14, 15 sampai 21 itu hukum nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah. Judulnya hukum nun mati atau tanwin. Jadi, dalam setiap membaca, ada nun matinya enggak? Kalau ada, ketemu apa? Kalau nun mati ketemu alif, jadi idhar. Nun mati ketemu ain, jadi idhar. Ketemu dengan ya, jadi idgham biguna. Ketemu dengan lam, jadi idgham bila guna. Ketemu waw, jadi idgham biguna. Ketemu apa? Ketemu ba, jadi iklab. Ketemu kaf, jadi ikhfa. Ada nun mati, oh enggak ada pari. Adanya apa? Adanya tanwin. Setelah tanwin ketemu apa? Gitu. Ketemu alif jadi idhar. Ketemu ain jadi idhar. Ketemu shin jadi ikhfa. Ketemu ba jadi iklab. Ketemu waw jadi idgham biguna. Ketemu ro jadi idgham bila guna. Ini ketemuan-ketemuannya itu. Intinya bahwa nun mati atau tanwin itu itulah yang umumnya kita kenal. Hanya sampai di situ ternyata tidak. Idhar, idgham, ikhfa, iklab itu hukum nun mati atau tanwin yang kita pelajari. Nah, di halaman 2223 ini mengenal idgham ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Sekali lagi, halaman 22 ini, 2223, huruf ya, hukum idgham ini adalah bertemunya huruf mati dengan huruf hidup. Itu. Di situ nanti kalau ibu sudah memiliki footnote yang sudah kami bagikan secara gratis, dimulai nomor 24. Nomor 24 itu idgham mutamasilin. Idgham mutamasilin apa? Bertemunya huruf mati dengan huruf hidup yang sama persis. Itu ya di footnote-nya. Yang sudah saya ketikkan pakai nomor-nomor, cara belajar tajwid cepat ya. Nomor 25-nya idgham mutajanisin, bertemunya huruf mati dengan huruf hidup yang berbeda tetapi tempat keluarnya hampir sama. Itu ya 25. Kemudian nomor 26, idgham mutaqariben, apa itu? Bertemunya huruf mati dengan huruf hidup yang berbeda tetapi bunyi keduanya hampir sama. Sudah dimiliki ya ibu ya yang kemarin datang ke ta'lim. Jadi memahami halaman 2223 ini, esensi yang terpenting yang harus digarisbawahi bahwa kita tengah mencari ada huruf mati enggak? Kalau ada, bertemu huruf apa? Gitu loh. Apakah semua huruf mati bertemu dengan huruf hidup itu ada menjadi hukum idgham? Enggak selamanya gitu ya. Nanti ada idhar juga. Nah, di sini klasifikasi atau pengelompokan, dikelompokkan membahas tentang huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang menjadi idgham. kenapa yang mau jadi idgham? Nanti ada yang jadi idhar, gitu kan? Kayak huruf lam mati ketemu selain lam dan ro, ya? Lam mati ketemu selain lam dan ro, itu bukan idgham tapi idhar. Atau nanti ada ya non mati atau tanwin bertemu selain dengan huruf yang sama itu ya, selain dengan huruf yarmaluna yang idgham. Atau hukum mim mati, mim mati selain bertemu dengan mim ya. Kalau mim mati bertemu dengan mim kan idgham, idgham mimi. Nah, kalau mim mati bertemu dengan ba lain, bukan idgham tapi ikhfa sabawi. Mim mati ketemu selain mim dan ba lain, bukan idgham tapi idhar. Wah, bingung ya. Ya, memahami dua halaman 22 23 24 ini begini ya, cara mudahnya nih. Semua idgham ditulis ya. Kalau menemukan huruf mati, apa itu huruf mati? Konsonan ya. Kalau dalam Latin konsonan, bagaimana sih huruf mati itu? Kalau di atas huruf ada sukunnya. Kalau sukun dicetakan timur tengah, bulat merah biasanya. Kalau dicetakan Indonesia, bulatnya enggak lengkap. Kayak domah tapi terpotong ekornya. Kalau menemukan huruf mati yang ada sukunnya, yang ada pematinya, bertemu dengan huruf hidup yang ada tasdidnya, ada sidahnya, jangan ragu itu dibacanya menjadi idgham. Sekali lagi, kalau menemukan huruf mati itu huruf yang ada sukunnya, bertemu dengan huruf hidup. Ingat, pengertian huruf hidup itu di sini huruf yang ada barisnya ya. Fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain itu huruf hidup. Huruf mati huruf yang ada sukun. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup di mana di atas huruf itu ada sidah, ada tasdid. Sidah apa, tasdid apa? Itu loh pendobel seperti W kecil, seperti lafadz Allah kecil. Kalau huruf sudah ada itunya berarti dibacanya dobel. Jangan ragu dibaca idgham. Apa itu idgham? Dilebur. Apa itu dilebur? Masukkan bunyi huruf mati ke huruf hidup. Masukkan. Masukkan berarti bisa menjadi hilang kalau dia beda jenis. Bisa menjadi dobel. Tapi yang pertama kalau kokolah hilang. Gini ya. Itu berlaku untuk apa? Untuk semua, baik hukum nun mati, lam mati, mim mati, kemudian huruf-huruf mati ketemu huruf hidup yang menjadi idgham itu, kalau dia hurufnya mati bertemu dengan huruf hidup yang ada tasdidnya, ada sidahnya, itu jangan ragu hukumnya diidghamkan. Ini cara mudah. Cara susah, ini cara benar ya, insya Allah. Cara benar apa? Akan benar membaca idghamnya. Tetapi kalau cara pintar bukan itu. Kalau cara pintar nanti, kalau nun mati bertemu dengan wau. Di atas wau kan ada tasdidnya, berarti dia idgham. Idghamnya idgham apa? Idgham bi gunnah. Kalau setelah nun mati, kan huruf mati kan tadi judulnya. Kalau setelah huruf mati, kemudian ketemu lam. Di atas lamnya ada tasdid, ada sidahnya. Jangan ragu diidghamkan. Itu idghamnya idgham apa? Idgham bila guna. Kalau nun mati, setelah nun mati ketemu dengan mim. Nun mati ingat. Setelah nun mati ketemu mim. Di mana di atas mimnya ada tasdidnya. Jangan ragu dibacanya diidghamkan, dimasukkan, dileburkan. Hukum apa itu cara pintar? Itu hukum idgham bi guna. Kalau ada huruf mati bertemu dengan huruf hidup, di atas huruf hidupnya ada tasdid, kemudian huruf hidupnya itu huruf matinya do, ya maaf, huruf matinya ba misalnya, ketemu ba hidup, di atas ba hidupnya ada tasdid, jangan ragu diidghamkan. Lihat halaman 23 ya, jangan ragu diidghamkan. Itu cara benar diidghamkan. Ya sudah, bacanya diidghamkan, kol-kolahnya jadi hilang. Contoh, idrib bi aqsaqal hajar ya, idrib tuh kan di halaman 23 ada menemukan ba mati ketemu ba hidup, di mana di atas ba hidup itu ada tasdidnya. Kok itu enggak ada tasdidnya? Ini adalah cetakan timur tengah. Jadi teori itu hanya berlaku untuk cetakan Indonesia atau cetakan yang semi-semi enggak jelas ya. Cetakan Timur Tengah apa Indonesia begitu. Nah, di cetakan Indonesia pasti di atas bak pertama ada sukun, setelah bak sukun, bak mati ketemu bak hidup, di atas baknya ada tasydidnya. Maka jangan ragu cara benar membacanya diapakan? Diidghamkan. Otomatis bak matinya qalqalahnya menjadi hilang. Jangan idrib bi asoka. Jangan. Baknya hilang. Bak yang sukun hilang, jadi double bak yang kedua. Idrib yobrib bi asoka. Dah. Tetapi cara pintar jawabannya bukan hanya idgham. Apa dong? Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama, di mana di atas huruf hidup itu ada tasydid. Kalau di cetakan Indonesia itu disebut idgham mutamatsilin. Apa itu mutamatsilin? Mengidghamkan huruf yang sama. Contoh yang kedua, waqad dakhalu. Dal mati ketemu dal hidup. Bunyi dal mati yang harusnya qalqalah sughra tidak ada lagi. Dal matinya seakan dibuang menjadi dal kedua dobel. Bacanya bukan waqad dakhalu tapi waqad dakhalu. Idza gharabat taqribuhum. Tak pertama, tak matinya dihilangkan dalam bunyinya. Menjadilah dobel tak. Jadi bagaimana caranya? Idza gharabat taqribuhum. Itu. Cara benar kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup, di atas huruf hidupnya ada tasydid, di cetakan Timur Tengah biasanya enggak ada tasydidnya. Maka jangan ragu membacanya dilebur, dimasukkan, diidghamkan. Cara benar. Cara pintar kan pengen tahu dong. Itu kalau setiap Cina yang masuk Islam, apa orang Amerika masuk Islam begitu kan? Setiap muslimah pasti bajunya seperti itu. Bisa paham kan? Jadi kita tidak ragu. Oh, tiba-tiba itu ada laki-laki pakai pakaiannya kayak wanita. Itu salah sendiri dia. Dia kenapa berpakaian wanita gitu kan? Padahal dalam Islam kalau laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Masya Allah. Bahkan tidak akan pernah mencium baunya surga. Maka hati-hati kalau kita punya